Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita masih di penghalang yang kelima, yaitu tidak bertahap dalam menuntut ilmu. Dan di antara bentuk bertahap dalam menuntut ilmu, kemarin telah kita baca adalah memulai kesungguhan belajar menuntut ilmu dari Al-Quran. Ya, tepatnya menghafal Al-Quran sebagaimana kisah Ibnu Jurayj ketika hendak belajar dengan Atha bin Abi Rabah. Kemudian kisah selanjutnya dari Abu'l-Aina, aku mendatangi Abdullah ibn Dawud dan mengatakan, maja abika, apa yang mendorongmu untuk datang? Maka ku katakan al-hadithu, ingin belajar hadis. Qal, maka sang guru mengatakan, pergi dan hafalkan Al-Quran 30 juz terlebih dahulu. Qultu, sang murid mengatakan, aku sudah hafal Al-Quran. Qal, kemudian gurunya mengetes, ikra. Jika demikian, jika engkau betul telah hafal Al-Quran, lanjutkan. Watlu alaihim naba'a Nuhin dan seterusnya. Faqaratu al-usra, maka aku baca 1/10 Al-Quran setelah ayat ini. Hatta anfadtuhu, sampai selesai. Faqalali, kemudian sang guru kembali berkata kepadaku, pergi sekarang, belajarlah ilmu fara'id. Ini setelah ya, belajar Al-Quran, diminta belajar ilmu fara'id terlebih dahulu. Yang di sebagian pelajar ilmu fara'id ini jadi momok karena ya, ada matematikanya. Qultu, kemudian sang murid mengatakan, kota alam tu, aku telah mempelajari as-sulba, wajadda, wal-kubara. Sulba mungkin yang dimaksudkan adalah berkenaan dengan anak cucu, bagian-bagian dari anak cucu yang merupakan keturunan atau yang berasal dari tulang sulbi seseorang. Wal jadda, kemudian aku sudah belajar bagiannya kakek. Wal kubara, ya mungkin yang dimaksudkan adalah orang-orang yang tua, ya, kakek, nenek, paman. Ya, ringkasnya si calon murid ini mengatakan, saya sudah belajar ilmu faraid. Kemudian oleh gurunya dites. Fa ayyuna aqrabu ilaika? Ya. Siapakah yang lebih dekat kepadamu secara nasab? Ibnu akhika, keponakanmu, ataukah pamanmu? Maka aku katakan yang lebih dekat secara nasab itu adalah keponakanku, ibnu akhi. Karena perlu diketahui bahasanya urutan kedekatan berdasarkan pelajaran faraid, yang pertama adalah banuah. Yang paling dekat dengan seseorang itu banuah, jalur bawah, anak cucu. Kemudian baru berpindah kepada abuah, bapak kakek. Kemudian yang ketiga akhuah, saudara. Ya, saudara, saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu. Itu lebih dekat daripada paman. Kemudian jalur yang keempat, banu akhwa, anak saudara. Ini. Kemudian baru yang lebih jauh, amumah, paman. Yang paling jauh, banu amumah, anak paman. Itu urutan kedekatan nasab. Ini, urutan kedekatan nasab. Maka asumsi atau kemudian anggapan yang banyak beredar di masyarakat kita, yang kesannya paman itu lebih dekat daripada saudara, lebih dekat daripada keponakan, nah itu tidak benar. Kedekatan paman itu dianggap sejajar dengan kedekatan bapak. Nah itu tidak benar menurut ilmu faraid. Jadi kesannya paman itu menggantikan bapak jika bapak sudah tidak ada. Itu kalau berdasarkan timbangan ilmu faraid tidak benar. Paman itu jauh. Lebih dekat saudara, keponakan, nanti baru paman. Kalau yang ada itu Nabi mengatakan al-khallatu bil manzilatil ummi. Bibi dari jalur ibu itu pengganti ibu. Jadi bibi dari jalur ibu itu statusnya sebagai pengganti ibu. Jadi kalau al-ammu paman menggantikan bapak, nah ini tidak benar. Kemudian tadi ditanya mana yang lebih dekat, paman ataukah keponakan, anak saudara. Sang murid mengatakan anak saudara. Sang guru bertanya, walima, kenapa bisa demikian? Kultu, jawabanku, li anna akhi min ummi wa ammi min jaddi. Karena anak saudara berarti dia lewat saudara. Dan saudara itu min ummi itu punya hubungan dari ibu. Wa ammi min jaddi. Sedangkan paman itu punya hubungan dengan saya itu menjadi gara-gara kakek. Ya. Maka posisinya lebih jauh. Jadi kenapa keponakan itu lebih dekat daripada paman? Karena keponakan ini dia punya hubungan nasab dengan saya lewat orang tua. Lewat orang tua. Sedangkan paman itu lebih jauh karena paman itu punya hubungan nasab lewat kakek. Mana yang lebih dekat? Orang tua dalam ini bapak dan ibu ataukah kakek? Jawabannya tentu bapak dan ibu itu yang lebih dekat kepada seseorang. Nah setelah belajar faraid, di tes pun lulus, bukan hanya lolos. Maka tahapan berikutnya menurut kisah ini adalah belajar bahasa Arab. Qal idhab al-ana fata'alam al-arabiyata. Kalau demikian kata sang guru, silakan pergi sebelum belajar di sini. Sekarang Anda belajar bahasa Arab. Nahwu sorobnya dimatangkan. Ternyata sang murid mengatakan qad alam tuha qabla hadaini. Aku sudah belajar nahwu sorob, sudah belajar bahasa Arab sebelum dua ilmu di atas. Berarti apa? Sebelum belajar faraid, sebelum ngapal Al-Qur'an, dia belajar, si murid ini sudah belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab tentu sangat membantu untuk ngapal Quran. Dan sangat membantu untuk belajar faraid. Kemudian dites, ada soal i'rab. Ya, dites sama gurunya. Tes wawancara ini, mukobalah bahasa Arabnya. Qal, sang guru bertanya, falima qala Umar, Kenapa Umar mengatakan ketika beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, Abu Lu'lu'ah Fairus Al-Majusi, yang membunuh Umar namanya Fairus Al-Majusi. Ya lallahi walil muslimin. Nah, ini sama-sama dalamnya. Dan sama-sama maka ya lallahi walil muslimin. Lima futiha tilka wa kusir hadihi. Kenapa lam yang pertama itu di fathah, sedangkan lam yang kedua kenapa dapat kasrah? Kultu, maka aku katakan, futiha tilka lamu ala du'ai. Maka lam yang pertama itu dibaca fathah ala du'ai, karena statusnya doa atau tepatnya di nahwu itu ini adalah lam untuk nadbah. Ini lam untuk mengungkapkan keluhan. Itu di fathah. Wa kusira hadhihi 'alal istighasati wal intisari. Sedangkan lam yang kedua itu di kasrah karena dia istighosah. Maknanya istighosah minta tolong, wal intisar dan minta tolong. Faqal, sang guru mengatakan, lau hadastu ahadan la hadastuka. Seandainya aku menyampaikan hadis kepada seseorang, niscaya aku akan sampaikan hadis kepadamu. Namun saya tidak menyampaikan hadis. Ini sudah dites panjang, ternyata enggak diterima juga jadi murid. Nah, beliau, wallah a'lam, beliau enggak menyampaikan hadis. Jadi petik dari, dikutip dari Syiar A'lam min Nubala. Nah, maka kita lihat di sini tahapan belajar ilmu versi sang guru Abdullah ibn Dawud dalam menghafal Quran, kemudian belajar ilmu faraid, kemudian belajar bahasa Arab dengan penekanan pada nahu dan sorab, buktinya ditanyakan di i'rabnya. Nah, baru setelah itu belajar hadis. Dan kita jumpai di dua kisah ini. Kemarin kisahnya Ibnu Jurayh dengan Atha, dan ini maka ada tahapan dalam cabang ilmu. Tuntaskan dulu satu cabang, baru pindah ke cabang ilmu yang lainnya. Kemudian Abu Umar bin Abdul Bar rahimallahu taala mengatakan, talabul ilmi, mempelajari ilmu itu memiliki darajat, memiliki tangga-tangga. Wa manakil, terminal-terminal perpindahan. Wa rutab, dan tingkatan dan level-level. La yambari ta'addiha. Tidak sepatutnya tangga-tangga itu dilewati. Dilonjati tanpa terminal itu tidak boleh. Mudah-mudahan tidak dilalui. Waman ta'addaha, siapa yang melewatinya, tidak mengikuti terminal-terminal ini dalam belajar, jumlatan banyak terminal yang tidak dia ikuti, faqad ta'adda sabila salafi, maka dia telah melampaui dan meninggalkan jalannya salaf, yaitu jalannya salaf dalam belajar. Waman ta'adda sabilam, dan siapa yang melampaui dan tidak mengikuti jalan salaf dalam belajar, amidan, secara sengaja, dhalla, maka dia tersesat jalan. Waman ta'addahu, dan siapa yang melampauinya, mujtahidan, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dia nilai kuat, maka zalla, dia tetap tergelincir. Artinya dua-duanya tetap salah. Nah, kalau ini salah yang dimaklumi karena tergelincir, yang itu salah yang tidak dimaklumi. Fa awalul ilmi, maka tangga ilmu pertama, hifdzu kitabillahi jalla wa ala, adalah ngapal Al-Qur'an. Ya, menghafal Al-Qur'an. Ya, oleh karena itu ketika kita ya, ingin serius belajar ilmu agama, maka dekatkan diri dengan Al-Qur'an, perbaiki bacaan Al-Qur'an. Minimal upayakan menghafal Al-Quran semaksimal yang bisa dilakukan. Dan ketika kita ingin agar punya anak yang betul-betul jadi orang yang berilmu dan dia memang potensial arahnya untuk ke sana, maka langkah pertama semestinya adalah kondisikan anak untuk belajar Al-Quran terlebih dahulu, dan untuk menuntaskan hafalan Al-Quran terlebih dahulu. Bahasa sederhananya, masukkan ke pesantren tahfidzul Quran terlebih dahulu. Itu untuk anak yang memang punya potensi di situ dan punya minat kuat di situ, yaitu dalam ilmu agama. Maka langkah pertama adalah hifdzu kitabillahi jalla wa ala, jalla wa azza, wa tafahumuhu, dan berupaya untuk mempelajarinya, berupaya untuk memahami Al-Qur'an. Wa kullu ma yu'inu ala fahmihi, dan semua piranti dan alat yang membantu untuk memahami Al-Qur'an. Fawajibun tolabu, maka wajib dituntut dan dicari. Wala aqulu inna hifdzahu kullahu fardun. Aku tidaklah katakan menghafal Al-Qur'an seluruhnya 30 juz itu satu kewajiban yang berdosa kalau tidak menghafalnya. Namun perlu diingat bahasanya adanya penghafal Al-Quran di setiap kampung atau di setiap, kalau dulu satu kampung itu satu masjid, berarti di setiap masjid itu hukumnya fardu, itu fardu kifayah. Sebagaimana dikatakan oleh As-Suyuti di kitabnya Al-Ithqan fi Ulumil Quran. Adanya penghafal Al-Quran di setiap koryah, setiap kampung. Setiap kampung dulu satu masjid, berarti di setiap masjid itu hukumnya fardu kifayah. Namun perhatikan perkataan Ibn Abil Bar rahimallahu ta'ala, walakin akul, akan tapi ku katakan, inna dhalika wajibun lazimun ala man ahabba yakuna alima. Inna dhalika, bahasanya hal tersebut menghafal Al-Quran 30 juz itu wajibun, satu keharusan, lazimun, sebuah keniscayaan bagi orang yang ingin menjadi orang yang berilmu. Nah, maka kalau untuk kaum muslimin tidak wajib, dalam artian fardu ain tidak. Karena hukumnya fardu kifayah, tidak fardu ain. Tapi menghafal Al-Quran, minimal menghafal sebisa mungkin yang dihafal dari Al-Quran, itu fardu ain. Fardu ain, sebuah keniscayaan, sebuah keharusan bagi orang yang ingin jadi orang yang berilmu. Laisa min babil fardhi, namun ini bukan wajibun lazimun, satu hal yang wajib, satu hal yang merupakan keniscayaan, ini bukan mimbabil fardi, bukan dalam pengertian fardu ain yang bernilai dosa jika tidak demikian. Namun harus. Nah, setelah hafal Al-Quran, kemudian bahasa Arab. Itu tangga berikutnya. Faman hafidhahu, siapa yang sudah hafal Al-Quran sebelum balir, kemudian konsentrasi, thumma faragha, ila ma yasta'inu bi ala fahmihi. Kemudian dia fokus mempelajari ma, piranti ilmu atau ilmu yang membantunya untuk faham Al-Quran. Apa itu ilmu yang membantu untuk faham Al-Quran? Min lisanil Arabi, yaitu bahasa Arab. Kana lahu dhalika awnan kabiran. Maka itu adalah alat bantu yang luar biasa efektif untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Demikian juga min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar hadis. Sangat membantu untuk bisa memahami Al-Qur'an dengan baik. Kemudian tangga selanjutnya adalah yang durufi, mentelaah, yaitu mempelajari mana ayat Al-Quran yang nasikh dan mana yang mansukh, serta hukum-hukum Al-Quran. Ya, berarti belajar ahkamul Quran. Wa yaqifu ala, waqafa ala artinya mengetahui. Dan mengetahui perbedaan para ulama dan kesepakatan ulama fi dhalika dalam masalah itu, yaitu ahkamul Quran. Hukum-hukum seputar Al-Quran. Wa amrun qaribun, dan itu satu hal yang mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Tsumma, kemudian tangga berikutnya adalah yang durfi, mentelaah, dalam terjemah bebasnya adalah belajar hadis-hadis yang al-ma'thurah, yang dikutip, tsabitah, yang valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabiak, maka dengan hadis seorang penuntut ilmu akan sampai kepada apa yang diinginkan oleh Allah azza wa jalla, Allah Jalla wa Azza dalam kitabnya. Wahiyah, dan hadis-hadis Nabi itu akan membukakan baginya ahkam Al-Quran, hukum-hukum Al-Quran. Fathan, betul-betul akan terbuka. Dan belajar hadis ya, diawali dengan Arba'in Nawawiyah. Ya, diawali dari Arba'in Nawawiyah, bisa kemudian plus tambahan, ya, dilengkapi dengan tambahan dari Ibnu Rajab, sehingga lengkap 50 hadis. Kemudian, ya, kalau untuk pelajaran hadis yang betul-betul hadis, bukan condong pada hadis hukum, ya, maka setelah Arba'in adalah Riyadhus Shalihin. Dua-duanya karya An-Nawawi. Ini menunjukkan berkahnya ilmu An-Nawawi. Kemudian dalam sirah, dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanbihun, telah diingatkan ala katsirin, banyak dari an-nasikh wan mansukh fis sunan. Hadis-hadis yang menghapus dan hadis-hadis yang dihapus kandungan hukumnya. Dan siapa yang belajar hadis, falyakum mi'waluhu, maka hendaknya yang jadi patokannya adalah hadisul a'immatis thiqat al-hufadz. Hadis para imam yang terpercaya, yang mereka adalah pakar di bidang hadis, ila angqal. Kemudian Ibn Abdul Bar mengatakan, fa'alika ya akhi bihifdhil usuli wal inayati biha. Maka ketahuilah wahai saudaraku, maka fa'alaika, maka wajib atasmu wahai saudaraku untuk menghafal al-usul, menghafal dasar, menghafal pondasi dan perhatian dengannya. Maka al-usul dalam dalam masalah adab menuntut ilmu, ya, bisa kita katakan mencakup tiga hal. Yang pertama adalah adillah, dalil. Maka di antara hal yang penting untuk dicatat ketika kita belajar, ketika kita ikut pengajian, ya, semisal kajian tematik atau tablik akbar, nah, maka hal yang pokok untuk dicatat, yang dicatat oleh seorang penuntut ilmu yang menyimak kajian, Ya, yang pokok dicatat adalah dalil. Dalil apa saja yang beliau bawakan. Kemudian yang kedua, ya, kawaid, kaedah-kaedah. Kemudian al-usul yang ketiga adalah ilmu dasar. Ilmu dasar sebelum ilmu yang detail. Dan ciri khas ilmu dasar yang dan ciri khas usul dalam pengertian dasar di semua bidang ilmu adalah tidak menyebutkan perselisihan para pakar di bidang ilmu tersebut. Ya, dasar fikih tidak ada di situ, tidak disebutkan di situ perselisihan dalam bidang fikih. Usul misalnya ilmu dasar dalam nahwu, ya, tidak membahas tentang khilaf Basrah dan Kufah, khilaf antara Sibawaih dengan dan yang lainnya, Sibawaih dengan Al-Fara, tidak dibahas. Itu ilmu dasar. Maka wahai saudaraku, hafalkan dan kuasai dengan baik al-usul dalam ilmu dan berilah perhatian dengannya. Wa'alam dan ketahuilah anna man uniya bihifdhis sunani wal ahkami. Siapa yang perhatian untuk menghafal hadis dan berbagai macam hukum yang ada nasnya dalam Al-Qur'an. Kemudian mentala'a perkataan para ulama fikih. Faja'ala lantas dia jadikan hal tersebut sebagai alat bantu baginya untuk berijtihad dan kunci untuk membuka pintu, membuka jalan-jalan an-nadhar tala'ah wa tafsiran dan untuk menafsirkan lil jumali sunani al-muhtamilah lil ma'ani, kalimat-kalimat dalam hadis yang dimungkinkan memiliki sejumlah makna dan pemahaman. Walam yuqalid ahadan dan tidak taklid dengan siapapun minhum dari para fukoha. Taklid as-sunani sebagaimana taklid dan mengikuti hadis. Gimana taklid atau mengikuti hadis? Maka di sini menunjukkan bahasanya mengikuti dalil dan hadis itu bisa disebut taklid. Taklid as-sunani sebagaimana taklid dan mengikuti hadis. Gimana itu mengikuti hadis allati yajibul inqiyadu ilaiha ala kulli halin dunan nadharin. Wajib patuh dengan hadis ala kulli halin apapun keadaannya, dunan nadhar tanpa pakai pertimbangan-pertimbangan. Nah, kemudian dan dia tidak nyamankan dirinya dari apa yang diambil oleh para ulama pada diri mereka masing-masing berupa menghafal sunnah dan menerungkannya. Maka dia berupaya untuk mengikuti jejak para ulama. Para ulama mereka menghafal hadis dan merenungkannya, maka dia pun melakukan hal yang sama. Waktu tadi dia meneladani para ulama dalam melakukan pengkajian, berusaha untuk memahami, mentelaah dan berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada para ulama dalam jerih payah mereka, dalam faedah ilmu yang mereka berikan dan wa nabbahu alaihi dan apa yang mereka ingatkan. Dan memuji para ulama, memberikan apresiasi pada para ulama atas pendapat mereka yang benar, yang itu adalah mayoritas pendapat mereka, dan tidaklah membersihkan dan meyakini bebasnya para ulama dari ketergenciran. Sebagaimana dia tidaklah bebaskan dirinya, dia anggap dirinya suci dari ketergelinciran. Kata Ibn Abil Bar, fahadha wa talibul mutamassik, inilah seorang penuntut ilmu yang memegangi ma ali salafus salihu, apa yang dipegangi oleh salafus salih. Wawal musibu lihadzihi, dialah orang yang mendapatkan bagiannya. Dialah orang yang mendapatkan bagiannya dari keberuntungan. Terjemah bebasnya, dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang melihat dengan mata kepala lirushdihi, jalan yang benar. Al-mutabi' yang mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabat radhiyallahu anhum ila akhiri dan seterusnya. Intah sekian kutipan perkataan Ibnu Abdul Bar. Maka penuntut ilmu yang memegangi jejak salafus saleh, mereka mengawali belajar, mereka belajar dengan benar. Mereka belajar dengan benar, dengan tertata, dengan terstruktur. Itu talibul ilmi. Itu talibul ilmi yang tamasaka bima alaihi salafus saleh. Itu talibul ilmi yang talibul ilmi salafi. Itu belajar tertata dan terstruktur. Demikian kata Ibn Abdul Bar. Maka satu hal yang aneh di kita saksikan, ada orang yang belajarnya tidak karuan, tidak tertata. Ya, belajarnya cuma duping saja, uduk kuping. Ya, itu cuma bermodal mendengarkan saja. Dan ya, itu pun ceramah-ceramah lepas. Ya, setelah itu dia bisa menyebutkan kita bagaimanakah sikap kita sebagai seorang penuntut ilmu salafi. Nah, ya, padahal apa definisi penuntut ilmu salafi? Ya, definisinya sudah ada dari Ibn Abdul Bar Al-Maliki. Ya, setelah berurai-urai cerita panjang lebar tentang gimana belajar ilmu agama secara terstruktur, secara bertahap, berkesinambungan, maka barulah yang kemudian beliau komentar, hadza wa talibul mutamassiku bima alaihi salafus salihu. Ya, kemudian perkataan Ibnu Jauzi rahimallahu taala, telah diketahui pendeknya umur dan banyaknya ilmu. Oleh karena itu harus karena demikian keadaannya, maka belajar harus benar. Gimana belajar yang benar? Fayabda'u ayy at-talibu bil Qur'ani wa hifdhihi. Perhatikan. Maka adalah seorang penuntut ilmu memulai kegiatan belajarnya dengan Al-Qur'an. Dengan akrab sama Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, rajin baca Al-Quran, dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Setelah bacaan Al-Qurannya bagus, wahifdihi, dan menghafal Al-Quran. Nah, sambil menghafal Al-Quran, maka harus, supaya yang dihafal itu bukan hanya teksnya saja, maka wayangduru fi tafsirihi. Tidaklah dia lihat, tidaklah dia telaah tafsir Al-Quran, nadharan mutawasitan, dengan pandangan yang pertengahan, layak fa'alika bidhalika minhu syai', sehingga tidak ada satupun dari Al-Quran yang tidak anda ketahui makna globalnya. Sehingga menghafalnya bukan hanya menghafal kalimat dan alfaz dan lafaz. Maka menghafal Al-Quran itu hendaknya dengan plus berupaya untuk mengetahui makna-maknanya, terutama makna globalnya. Ya, kemudian wa in sahalahu qira'atul qira'ati sabah. Dan jika telah sah baginya membaca 7 qira'ah. Dan banyak hal tentang nahwu. Tidak harus semua hal, namun cuma banyak hal. Asya'. Jangan cuma syai' sedikit tentang nahwu, namun banyak. Namun tidak harus semua, kalau semua itu artinya jadi pakar nahwu. Tidak harus jadi pakar nahwu. Namun banyak tentang nahwu dikuasai. Wa kutubul lughah. Kutubul lughah itu kamus. Ya, bisa menguasai kamus dengan baik. Tahu buka kamus. Tahu cara buka kamus. Wabtada'a dan mulai dengan usulul hadis. Ya, maka Quran, menghafal Quran. Kalau bisa plus qira'ah sab'ah. Ya, setelah itu atau kemudian termasuk hal itu ya, banyak belajar tentang nahwu bahasa. Jadi Quran, setelah Quran nahwu, setelah Quran kemudian bahasa Arab. Ya, baru setelah itu masuk ke dunia real ilmu. Wabtada'a dimulai dari usulul hadis, dari sisi riwayat semacam ya, kitab-kitab sahih, kitab musnad dan kitab sunan. As-sihah jama' dari sahih. Ya, kitab sahih artinya kitab yang hanya mengumpulkan hadis-hadis sahih saja, Bukhari dan Muslim. Masanid jama' dari musnad. Di antara musnad yang terkenal adalah musnad Imam Ahmad. Musnad itu adalah buku hadis yang babnya pakai nama sahabat. Itu terjemah pengertian bebas yang demikian. Ya, karena babnya itu babnya tidak berdasarkan tema, namun siap sahabat siapa yang meriwayatkannya. Kalau hadisnya Abu Hurairah, mau cari di kitab Musnad Imam Ahmad, cari di bab Abu Hurairah. Sunan dan kitab-kitab sunan. Kitab sunan adalah kitab yang isi babnya berdasarkan bab fikih. Di sana ada Sunan Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Kalau Tirmidzi itu aslinya bukan kitab sunan. Ya, namun dia namanya Kitabul Jami, Kitab Al-Jami. Al-Jami itu lintas bab. Semua bab dalam agama. Wa min haitsu ilmul hadis, dari sisi ilmu hadis, semacam mengetahui rawi-rawi yang dhaif, mengetahui nama-nama, fal yang dur fi usuli dzalika, maka pelajarilah yang pokok-pokok dari hal itu. Dan para ulama telah membuat urutan tentang hal tersebut yang itu sudah mencukupi bagi penuntut ilmu anita'ab sehingga dia tidak kecapean. Ya, lelah dalam belajar tanpa hasil. Supaya tidak lelah dalam belajar tanpa hasil, maka ikuti urutan ya, yang telah di telah diberikan gambarannya oleh para ulama. Waliang durfi tawarikh. Telaahilah dan pelajarilah sejarah. Kemudian supaya mengetahui mala yastarini anhu. Bagian dari sejarah yang tidak boleh, tidak harus diketahui. Tidak boleh orang itu yastarini anhu tidak membutuhkannya. Yang setiap orang membutuhkannya. Berarti ini bagian sejarah yang harus diketahui oleh setiap muslim. Apa itu bagian sejarah yang harus diketahui oleh setiap muslim? Beliau contohkan semacam nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian mengenal kerabat-kerabat Nabi, anaknya Nabi itu jumlahnya berapa? Ya, siapa saja namanya? Wa aswaji dan istri-istri Nabi, wa ma jara lahu dan apa yang terjadi pada sang Nabi. Nah, ini bagian dari sejarah yang wajib dipelajari. Thummal yuqbil alal fiqhi. Kemudian adalah dia memberikan perhatian untuk belajar fikih. Falyangdur fil madhabi wal khilafi. Kata Ibn Jauzi. Maka adalah dia mengkaji, maksudnya mempelajari madhab. Setelah itu wal khilaf baru perselisihan. Maka beliau sarankan untuk belajar itu belajar madhab, berangkat dari madhab. Setelah kemudian belajar madhab, baru kemudian perselisihan. Atau mungkin perselisihan yang belum maksudkan, perselisihan antara madhab. Perlu diketahui bahasanya perselisihan itu ada dua macam. Ada disebut dengan persebutan khilafun ali dan ada khilafun nazil. Ada khilaf yang ali. khilaf yang level tinggi itu perselisihan antar madhab. Kalau perselisihan dalam madhab itu disebut dengan khilaf nazil. Waliyakun, dan da'lah yang jadi patokannya untuk hal-hal yang diperselisihkan, da'lah dia telaah permasalahannya dan apa yang menjadi kandungannya, lantas dia mencarinya di tempat-tempat yang besar kemungkinan ada pembahasan tersebut. Semacam tafsir ayat dan hadis serta kata dalam bahasa Arab. Waitasyaghal, dan da'lah dia menyibukkan diri dengan ilmu usul fikih, wabil faraid, dan ilmu faraid, ilmu pembagian waris. Wal ya'lam annal fiqha alihi madarul ulumi, dan dalah dia sadari bahasanya ilmu fikih itu adalah poros dari berbagai macam ilmu. Ini kalimat menunjukkan pentingnya belajar fikih. Maka ini adalah syadaraton, sedikit dari arahan para ulama rahimahumullah bagi para penuntut ilmu. Dan ini adalah kesimpulan pengalaman mereka dalam jalan mereka belajar. Mereka hadiahkan pengalaman mereka tersebut kepada kita supaya hifadun ala waktinya, supaya waktu kita efisien. Wariayatan li ta'sisina, dan karena perhatian supaya kita membangun ilmu di atas jalan yang lurus, maka kita tidak menyimpang dari jalan mereka. Supaya tidak terjadi khalal, error dalam pengetahuan dan informasi yang kita miliki. Sehingga pengetahuan dan informasi tersebut mengkhianati kita dalam keadaan kita sangat membutuhkannya. Malam yushafih aliman bi usulihi, siapa yang tidak tatap muka langsung dengan orang yang berilmu, siapa yang tidak musyafahah, artinya ketemu langsung, talaki langsung, belajar langsung dengan seorang yang berilmu, bi usulihi, dengan pokok untuk belajar pokok-pokok ilmu, fayakinu fil muskilati dununu, maka hal-hal yang yakin dalam hal-hal yang membingungkan itu statusnya adalah prasangka. Maka di sini menunjukkan, di syair ini menunjukkan pentingnya talaki langsung belajar dengan guru, dan yang pokok dipelajari dengan guru adalah usul, yaitu pokok-pokok ilmu, dasar-dasar dan pondasi-pondasi ilmu. Semoga Allah memberikan limpahan kasih sayangnya pada Ibnu Abdul Bar ketika beliau mencela keras para penuntut ilmu di masanya. Faqal, Ibn Abdul Bar mengatakan, ketahuilah semoga Allah menyayangimu, bahasanya menuntut ilmu di zaman kita ini, di negeri kami, beliau tinggal di Spanyol, maka orang-orang yang menuntut ilmu itu telah menyimpang dari jalan pendahulunya. Mereka menempuh dalam menuntut ilmu ma jalan yang tidak dikenal oleh para imam. Dan mereka mengada-ada dalam masalah jalan menuntut ilmu ma bana bihi jahluhum, yang jelas kebodohan mereka dan kecerobohan mereka dari level-level para ulama sebelum mereka. Dan Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala rotaba telah menyusun jadwalan-jadwal bagi penuntut ilmu, yang dengan mengikuti jadwal dan tersebut seorang penuntut ilmu akan bisa sampai kepada puncak dalam ilmu. Wa awalu yambari ayuqallafa, dan poin pertama yang sepatutnya dibebankan kepada para penuntut ilmu fisobahu ketika dia masih kanak-kanak adalah menghafal Al-Quran secara mutqin, secara bagus. Kenapa kok anak-anak? Fa'innahu yathbutu, maka hafalan ketika masih kecil itulah hafalan yang lengket. Wa ikhtalifu billahmi wadami, dan diharapkan jika anaknya memang berniat kuat untuk jadi penuntut ilmu, Al-Quran itu telah bercampur dengan daging dan darahnya. Artinya hafalan yang lontok, di luar kepala. Kemudian setelah Al-Quran dan hafal Al-Quran, kalau bisa di masa belia, summa muqaddimatun finnahwi. Setelah itu baru belajar bahasa Arab. Ya, terutama ilmu nahwu. Ya, dengan ilmu mukaddimah ilmu nahwu tersebut dia mengetahui lahan cak salah baca. Nah, maka Al-Quran, kemudian bahasa Arab, thummal fiqhu, kemudian belajar fikih, belajar dulu madhab, setelah itu khilaf, baru belajar perselisihan antar madhab. Wa ma'amkana ba'da hada, dan yang memungkinkan untuk dipelajari setelah tiga ilmu ini, minal ulumi dari berbagai macam ilmu, fahifduhu hasanun, maka mempelajarinya dan menghafalnya satu hal yang bagus. Ini. Maka Ibnu Jauzi menyampaikan di sini tiga bekal utama penuntut ilmu. Hafal Quran, kuasai dengan baik bahasa Arab, setelah itu punya wawasan tentang ilmu fikih. Wawasan yang mencukupi, memadai tentang fikih. Baru setelah itu belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Apa yang jadi kecondongan, apa yang jadi perhatian, silakan. Untuk jadi spesialis di bidangnya. Dan semua penuntut ilmu harus punya tiga hal ini. Al-Quran, kemudian cara baca kitab yang betul, karena faham nahwu, setelah itu penguasaan terhadap ilmu fikih. Tadi kita baca di halaman 39 ada syadaratun. Hadihi syadaratun min tawjihatil ulama. Makna asal syadara adalah potongan emas. Atau potongan, jadi bagian sedikit. Nah, kemudian tadi intaha sekian perkataan Ibnu Jauzi di Saydul Khatir. Wa idhafu ila dhalika, kemudian ditambahkan setelah itu, ditambahkan pada tiga hal sebelumnya, yaitu hafal Quran, nahwu, kemudian fikih, an-nadhar, selanjutnya adalah an-nadhar fi, mentelaah matan-matan hadis dan mustalah hadis. Tujuannya apa? Supaya fikihnya dibangun di atas Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang yang bisa sampai puncak dalam berbagai macam keistimewaan. Maka belajar matan hadis, dan matan hadis ya dimulai dari Arba'in Nawawiyah. Dilanjutkan kalau untuk yang murni hadis, Riyadhus Shalihin. Kemudian kutipan penjelasan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu ta'ala, sedangkan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mensucikan hati dan jiwa, yang membuahkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Telah ilmu yang berasal atau dibawa oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa hadis, tafsir, fikih dan ilmu-ilmu bahasa Arab yang membantu hal tersebut sesuai dengan kondisi waktu dan tempat di mana seorang itu berada. Nah, kemudian ini gambarannya. Kalau belajar ilmu adalah ilmu yang dipelajari itu hadis, tafsir dan fikih. Ditambah ulumul Arabiyah. Kemudian untuk detailnya wa ta'yinu ma yastaghilu bi minal kutub, dan menentukan buku-buku yang yastaghilu bihi, seorang penuntut ilmu itu sibuk dengannya. Buku apa yang wajib dipelajari, maka itu yakhtalifu, berbeda dengan perbedaan kondisi dan negeri. Ya, sehingga jawaban pokoknya, buku apa yang perlu saya pelajari, itu jawaban pokoknya adalah ya, silakan konsultasikan dengan ustaz, ya, guru ngaji terdekat ya, yang bisa Anda akses. Walhalau takribiyah, ya, dan kondisi yang untuk mendekatkan dan memudahkan atau gambaran ya, nyamannya fi nadarina huna, dalam pandangan kami di sini adalah hendaknya seorang penuntut ilmu bersungguh-sungguh untuk menghafal buku-buku yang ringkas, mukhtasar dari satu cabang ilmu yang dia menyibukkan diri dengannya. Jika tidak memungkinkan baginya hafal atau qasura alaihi hifdhuhu lafdhan, atau dia tidak bisa maksimal untuk menghafalnya, ya, maka kalau tidak bisa hafal matan, maka minimalnya fal yuqarrir katsiran, hendaklah dia berulang kali membacanya, hendaklah dia ulang berbolak-balik sehingga pesan yang terkandung dalam buku mukhtasar tadi kokoh dalam hati. Kemudian bagi kutubil fahmi, buku-buku cabang ilmu tersebut yang lainnya statusnya sebagai penjelasan dan penjelasan untuk buku pokok yang telah dia kuasai dan telah dia pahami. Buku pokok tadi apa? Mukhtasar. Sania pun untuk ilmu itu hafal matan akidah wasitiyah karya Syekhul Islam Taimiyah, salah satu usul, dan kitab tauhid karya Syekh Muhammad. Maka itu tentu satu hal yang baik. Kemudian kalau fikih dan fikihnya mengacu pada mazhab Hambali, maka mukhtasar dalil, yaitu mukhtasar dalilul talib, mukhtasar muqni, namanya zadul mustaqni. Dan di hadis belajar dan menghafal bulul maram, dan di nahwu ajurmiyah. Maka sungguh-sungguhlah untuk memahami matan-matan ini, telaahlah saroh-sarohnya yang memungkinkan. Demikian juga buku-buku di cabang ilmu yang serumpun. Karena semua buku-buku cabang ilmu yang serumpun itu statusnya adalah sarah baginya. Maka penuntut ilmu jika dia hafal al-usul. Dia hafal usul. Apa yang dimaksud usul? Tadi ilmu dasar. Yang ilmu dasar ini ada di mukhtasarat. Ilmu, buku-buku mukhtasar di setiap cabang ilmu. Sehingga dia memiliki malakah yang sempurna untuk mengetahuinya. Untuk mengetahui al-usul, maka mudah baginya semua buku-buku di cabang ilmu terkait. Baik buku yang tipis ataupun yang besar, yang tebal-tebal. Maka disampaikanlah sesaat di sini, cara dan kiat untuk menguasai buku ini, dalam satu cabang ilmu dengan berbagai macam ketebalannya. Maka beliau katakan itu dimulai dari menguasai mukhtasarnya, yang merupakan usulnya. Dan kaidah dalam belajar, man dhayya al-usula hurimal wusula. Siapa yang menelantari, siapa yang menyanyiakan al-usul, dan al-usul dalam konteks yang sedang beliau bahas adalah ilmu-ilmu dasar. Hurimal wusula, maka dia tidak akan sampai pada ilmu yang sesungguhnya. Maka siapa yang semangat untuk mempelajari dan menguasai ilmu-ilmu ini, dan dia minta tolong kepada Allah, insya Allah akan menolongnya. Dan Allah akan memberkahi ilmunya. Dan memberkahi jalan yang dia tempuh. Dan siapa yang menempuh dalam menuntut ilmu, selain jalan yang manfaat, maka terbuang waktu yang ada. Dan dia tidaklah mendapatkan kecuali capek, sebagaimana telah dikenal bil musyahadah, bisa disaksikan, wa tajribah, dan pengalaman banyak orang. Fahada, maka ini adalah usulan yang detail dari Syekh Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala. Harion, usulan yang layak bil-iqtina'i untuk mendapatkan perhatian. Dan kami, kata penulis, kata saya Abdul Salam Barjas, kami mencoba istiqra'. Istiqra itu mengumpulkan semua biografi para ulama kita. Kesimpulannya, fama minhum man kharaja an hadas sabili. Tidak ada satupun dari para ulama yang keluar dari jalan ini. Dan dengan menempuh jalan ilmu semacam ini, mereka mendapatkan dan meraih kosabata sabaki, tongkat estafet terdepan dalam kebaikan. Dan tidaklah diketahui oleh para penuntut ilmu bahasanya kami memotivasi untuk menghafal buku ringkas dalam fikih, bukanlah itu bermakna menyeru dan mengajak untuk taklid yang tercela, namun karena untuk berbagai macam faedah, manfaat. Yang pertama, supaya penuntut ilmu itu memiliki pondasi yang kuat dalam satu materi yang syahiqatul irtifa', yang sangat-sangat tinggi ini. Kemudian yang kedua, membatasi pikiran penuntut ilmu pada permasalahan yang ada dalam buku ringkas tersebut, supaya tidak bercampur pada dirinya berbagai macam permasalahan, sehingga dia tidak mampu membedakan di antara hukum-hukumnya. Yang ketiga adalah sebagai upaya supaya dia bisa bertahap menuju level ijtihad, satu step demi step, wa awalu sulami, dan tangga pertama menuju derajat ijtihad adalah berangkat dari mempelajari, menguasai dan menghafal buku-buku ringkas di bidang ilmu fikih dan yang lainnya. Dan bukanlah makna menghafal mukhtasar adalah mengamalkan semua isinya. Itulah buta, karena haruslah ada guru yang Anda membacakan. Anda taqra'u alaihi, membacakan kitab tersebut padanya. Kemudian guru inilah yang akan menjelaskan hal-hal, kalimat-kalimat yang tidak jelas, akan mengurai hal-hal yang membingungkan. Demikian juga tugas guru ketika mengajarkan matan dan menjelaskan yang rajih dari yang marjuh padanya. Maka di sini disampaikan tugas pengajar ketika orang itu ngajar kitab. Di antaranya adalah kitab mukhtasar di berbagai macam cabang ilmu, itu punya tiga tugas kata beliau. Yang pertama adalah kalimat atau kata yang tidak jelas dijelaskan. Ada hal-hal yang membingungkan maka diurai. Dan yang ketiga, hal-hal yang perlu tarjih, perlu penguatan antara satu dengan yang lain, maka silakan lakukan kegiatan tarjih. Dan masuk dalam pembahasan ini satu hal yang mendorong untuk berpanjang lebar yang kami tidak inginkan di sini. Kami tidak ingin melakukannya di sini, akan tetapi akan saya kutipkan sejumlah kalimat dari seorang yang objektif, orang besar, seorang pendidik yang istimewa, Al-Alama Adz-Dzahabi rahimallahu taala. Ya, karena beliau meletakkan setiap orang pada posisinya, faqal, beliau katakan, siapa yang telah sampai level ijtihad dan dipersaksikan kalau telah sampai level ijtihad oleh sejumlah ulama, tidak boleh baginya untuk taklid. Sebagaimana pemula dalam menuntut ilmu fikih dan orang awam, yang orang awam ini hafal Al-Quran atau banyak dari Al-Quran, tidak boleh baginya berijtihad abadan sama sekali. Maka perhatikan, semata-mata hafal Al-Quran itu belum menjadi penuntut ilmu besar. Ya, namun, beliau katakan menghafal Al-Quran itu level dan kelasnya orang awam. Ya, orang awamnya di masa Dzahabi itu hafal Quran. Kam annal faqihal mubtadi awal ami alladhi yahfadul Qur'ana. Orang awam yang hafal Al-Quran seluruhnya 30 juz atau banyak. Di masa Dzahabi hafal Quran 30 juz itu masih kategori awam. Bukan penuntut ilmu atau belum penuntut ilmu. Sehingga karena masih awam, ya tidak boleh beristihad sama sekali. Fakaifa yastahi, itu maka bagaimanakah mungkin dia beristihad? Apa yang akan dia katakan? di atas apakah dia bangun ilmunya dan bagaimana dan jika orang itu tampil sebelum waktunya dalam bahasa Arab diungkapkan dengan wa kaifa yatiru wa lamma yurayish at-tayr qabla tarayush, terbang sebelum tumbuh sayapnya, bulu-bulu sayapnya, itu artinya tampil sebelum waktunya. Kemudian macam yang ketiga, tadi ada tiga macam, tadi apa, mustahid, kemudian penuntut ilmu pemula, kemudian yang ketiga alif fikih al-muntahi, yang telah sampai pada level yang tinggi, seorang yang memiliki kesadaran dan pemahaman, seorang ahli hadis yang dia telah hafal mukhtasar dalam fikih, kemudian satu kitab dalam kaidah-kaidah usul, telah belajar nahwu dan telah membersamai yang lainnya dalam berbagai macam keistimewaan, ma'at ditambah sudah hafal Al-Quran dan sibuk dengan tafsir Al-Quran dan punya level yang kuat dalam diskusi, fahadi rutbatuman, inilah levelnya orang yang telah sampai pada ijtihad yang terbatas. Wata'ahala, dan dia punya kelayakan untuk mentelaah dalil-dalil para imam, maka kewajibannya, maka kapan jelas baginya kebenaran dari satu masalah, valid pada permasalahan tersebut nas, dan telah diamalkan oleh salah satu imam, maka kewajiban dia adalah hendaklah dia mengikuti dalam masalah tersebut kebenaran, dan jangan menempuh dan mengikuti mana pendapat yang lebih ringan. Hendaklah dia wara. Dan tidak boleh baginya dalam permasalahan tersebut, setelah sampai hujah padanya, tidak boleh baginya taklid. Maka Adz-Dzahabi di sini di siar halaman atau juz 18 membagi manusia menjadi tiga level. Level yang paling bawah adalah pemula dan orang awam. Tidak boleh ijtihad. Tidak boleh berijtihad meskipun sudah hafal Al-Quran. Kemudian yang kedua tadi disebut al-faqih al-muntahi, sudah penuntut ilmu yang mapan ilmunya. Gimana penuntut ilmu yang mapan ilmunya? Jadi boleh sampaikan hafal mukhtasar dalam fikih, kemudian hafal dan menguasai kitab dalam qawaidul usul, kaidah-kaidah usul, menguasai nahwu, ditambah hafal Al-Quran, kemudian sibuk dengan tafsir Al-Quran. Nah, ini dia penuntut ilmu level yang cukup bagus. Nah, ini dia bisa boleh melakukan telaah untuk kasus-kasus tertentu yang memang dia kuasai. Kewajiban dia tidak taklid namun mengikuti yang benar dalam pandangan beliau. Kemudian ada level yang tinggi, level mustahid. Farahimallah imra'an arafa qadra nafsihi. Maka semoga Allah menyayangi orang yang tahu diri. Tahu dirinya, posisinya itu di mana. Oh, ternyata posisinya kalah dengan orang awam di masa Dzahabi yang hafal Al-Quran. Kemudian dia tidak akan mengangkat dirinya lebih dari posisinya. Kemudian dia mengambil dan belajar ilmu melalui jalan pendahulunya, wallahul musta'anu. Ya, demikian yang kita baca. Kita telaah kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang telah masuk dan insya Allah akan kami bacakan. Untuk pertanyaan pertama, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga Allah menjaga Ustaz dan semoga Allah beri keberkahan kepada majelis ini. Amin. Ustaz, bagaimana dengan bekal mempelajari akidah dan tauhid, dan apa saja tahapan dari yang baru, menengah, dan puncak? Ya, belajar tauhid yang benar, akidah yang benar, bagian dari belajar faridah, belajar ilmu yang wajib. Ya, maka cara yang benar dalam menuntut ilmu ya, adalah tuntaskan dulu ilmu yang hukumnya fardu ain. Ya, ilmu yang hukumnya fardu ain tuntaskan terlebih dahulu. Ya, dan di antara ilmu yang hukumnya fardu ain adalah ilmu akidah, belajar tauhid, dan belajar dasar-dasar fikih, belajar akhlak, belajar adab, belajar sifat-sifat hati, supaya kita bisa menghiasi diri dengan sifat-sifat hati yang mulia dan terhindar dari sifat-sifat hati yang jelek. Nah, baru kemudian memasuki gerbang serius menuntut ilmu. Ya. Yang kemudian berupa menghafal Al-Quran atau memperbanyak semaksimal mungkin hafalan Al-Quran dan seterusnya. Nah, baik Ustaz. Ustaz, apakah di silsilah ta'lim lugahnya Lipia sudah bisa disebut mendapatkan dasar-dasar ilmu akidah, tauhid, fikih, adab, usul, tafsir, dan mustalah hadis dan tarikh? Yang pertama, saya tidak hafal detail buku-buku kandungan dari silsilah ta'lim lughah, tapi yang jelas di sana ada dasar-dasar nahwu, ya, dasar-dasar bahasa Arab, bahkan sampai balaghah dan adab atau sastra. Kemudian ada fikih, yaitu fikih Hambali, fikih mazhab Hambali. Ya, sepertinya kalau tidak salah ada juga dasar-dasar tafsir Al-Quran, surat-surat pendek gitu. Sejumlah surat-surat pendek, ya sudah lumayan untuk mendasari, jadi dasar dan jadi pondasi keilmuan. Nah. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Waalaikum. Jika seorang telah hafal Al-Quran, namun seiring bertambahnya usia dan memasuki perkuliahan, kekuatan hafalannya pun berkurang. Lantas bagaimana jika akan mendalami agama, Ustaz? Ya, Mbak, maka kaidahnya adalah fattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan kalian. Dalam konteks real, sering saya katakan yang penting continue belajar. Yang penting continue belajar. Lanjut belajar, lanjut belajar. Yang kurang, metode yang kurang dalam belajar, tahapan yang kurang dalam belajar, ya diperbaiki sambil jalan. Nah, namun yang penting adalah continue belajar. Ya, sisihkan waktu, sisihkan pikiran untuk belajar agama. Nah, semaksimal yang bisa dilakukan. Nah. Baik, Ustaz, syukran atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum ilaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz mengatakan belajar Al-Quran dulu, akan tetapi bahasa Arab sangat membantu untuk menghafal Al-Quran. Jadi lebih baik hafal Al-Quran atau belajar bahasa Arab terlebih dahulu, Ustaz? Ya, kalau usianya usia belia, anak-anak, maka yang penting hafal dulu. Tapi kalau sudah cukup dewasa, ya, atau kemudian misalnya sudah umur-umur mahasiswa, ya, maka belajar bahasa terlebih dasar-dasar bahasa dipelajari dulu, supaya ini bisa jadi alat bantu untuk lebih mempermudah menghafal Al-Quran. Sambil menghafal Al-Quran, sambil kemudian perbaiki bacaan Al-Quran, nanti kira-kira selesai dapat dasar-dasar bahasa, sudah bisa jadi alat bantu untuk menghafal. Nah, Baik Ustaz, pertanyaan terakhir dalam kesempatan ini Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz, sekeluarga dan kaum muslimin. Amin. Dijumpai pada sebagian penghafal Quran setelah selesai 30 juz justru terlalu sibuk dengan hafalannya dibanding belajar ilmu agama. Bagaimana nasihatnya Ustaz? Ya, kalau dia dalam proses, dalam usia yang belia, ya, maka tidak salah demikian. Jadi setelah hafal Quran, setelah selesai setor 30 juz, kemudian dia mutqinkan, dia kuatkan hafalannya. Karena itu baru dikatakan tuntas Quran, itu bukan hanya selesai 30 juz, namun mutqin 30 juz. Nah, ketika baru setor 30 juz, belum level mutqin 30 juz, ya, maka tahapan belajar Al-Qur'annya memang belum selesai. Gitu. Maka kalau dia di usia-usia belia, usia-usia sekolah, tak mengapa demikian. Itu sudah benar, itu jalur yang tepat. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.